Lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Karena Milan kita bertemu, karena Milan kita bersatu. Dari saudara, lebih besar dari